Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa in asdaqal hadith kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuha fa inna kullal muhtadatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adanyallahu iyyakum minnar. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan banyak kenikmatannya, fadilahnya, anugerahnya kepada kita, terkhusus anugerah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa tafaqquh fiddin, dan ini merupakan alamatu khairi dunia wal akhirah, tanda kebaikan dunia dan akhirat. Khairifitullah marah makmujuan barakallahu fikum. Dan insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita, masih dalam pembahasan akhdul ujrah anil hijamah, yaitu pembahasan tentang mengambil upah dari membekam, nama rokalaf melalui apa membekam. Ya kali fitnah marah mukmujian porokalafikum. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membaca hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, dan insya Allah sebelum kita lanjutkan penyebutan hadis berikutnya, kita akan baca terlebih dahulu hadisnya Ibnu Abbas. Khalifin rahmah rahmukum jalan para khalifikum. Nah, yang tengah, semuanya baca. Yang sebelah kanan, semuanya baca. Ya, warga. Sebelah kiri. Masyaallah barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Hadis ke-871 dari kitab yang ada pada ana. Karena beda-beda ya nomornya. Kalau di matan berapa? Di matan nomor berapa? 874. Wa an Rafi' ibn Hudayj radhiyallahu anhu. Dan Rafi' ibn Hudayj, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, qala, Rafi' mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kasbul hajjami khabithun. Nah, pekerjaan tukang bekam khabith. Barakallahu fikum. Ini khuntun rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Dijadikan dalil oleh jumhur bahwasanya pekerjaan tukang bekam itu fihi dana. Pada apa? Padanya ada kerendahan. Yeah. Walaysa bimuharram. Dan bukan pekerjaan yang diharamkan. Dan ini barakallahu fikum min a'dil aqwal. Merupakan pendapat yang paling adil jam'an bil adillah. Ya, karena mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Ya qul bi rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Tapi sebelum kita na'am barakallahu fikum menyebutkan enam pembahasan ini, perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan itlaqat lafdil khabis. Penggunaan lafad khabis. Qala asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, al-khabis yutlaqu ala khabis yutlaqu ala al-haram wal-rati wal-makruh alladhi yakrahuhun nufusu wa ta'afahun nufusu. Khabis itu digunakan untuk makna haram, juga untuk makna rodi. Rodi itu jelek, rendah. Juga dimanakan untuk makna amr makruh, yang dibenci oleh jiwa. Nam, dan jiwa merasa namarakallahu fikum jijik, namarakallahu fikum daripadanya. Ikhwali wa rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Famin itlaki alal haram. Famin itlaki alal haram. Qawlu ta'ala. Dan termasuk penggunaan lafad ini yang bermakna haram adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah subhanahu wa ta'ala halalkan untuk mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan atas mereka al-khaba'is, khabis. Ya, khabis di sini maknanya haram. Khalifat rahmah rahmah kunjuan para kelab. Al-A'raf ayat 157. Wamin itlaki ala radi qawlu ta'ala wala tayammamul khabisa minat tayyib. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna. Naam warakallahu fikum. Lain lagi, wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna. Dan janganlah kalian memilihkan untuk engkau keluarkan sebagai zakat sesuatu yang khabis. Al-khabis yakni ar-radi, yang jelek. Nawarakalawikum. Ini nawarakalawikum termasuk penggunaan lafadz khabis yang bermakna radi, jelek. Sehingga dalam memilih zakat itu barakallahu fikum, hendaknya kita keluarkan yang pertengahan. Tidak jelek, tidak terlalu bagus. Kalau dia mau memilih apa, mengeluarkan yang terbagus labas. Ya, termasuk barakallahu fikum ziyadatul ajr. Milikin barakallahu fikum tambahan pahala insyaallah. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita yang dijadikan sebagai apa? Petugas, maka tidak mengambil kecuali yang pertengahan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu. Wa min itlaqi ala ma yakrahun nufus, dan penggunaan lafadz khabis untuk makna sesuatu yang dibenci oleh jiwa, adalah qaulun Nabi alaihi salatu wassalam fil basal wal wasaum, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam ya tentang bawang, bawang merah dan bawang apa? Bawang putih. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna syajaratun khabis. Ya, bahwasanya as-saum wal basal itu adalah tumbuhan yang khabis. Ya. Yakni yakrahun nufus. Dibenci oleh jiwa karena baunya yang kurang sedap. Ketika seorang barakallahu fikum makan apa? Bawang. Taqaribatullah marhamakum jua'an barakallahu fikum. Oleh karenanya, barakallahu fikum tidak diperkenankan. Ya, dan dimakruhkan ketika dia selesai makan bawang. Ya. Hadir dalam salat jamaah dalam keadaan belum dibersihkan. Ya. Sehingga mengganggu jamaah yang lainnya dengan bau mulut bekas makan bawang tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah pujian barakallah. Nah. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, na'ti ila kasbil hajjam. Sekarang kita barakallahu fikum ulas tentang pekerjaan tukang bekam. Kata beliau, hal naqulu innal murabbiku lihabis haram. Apa kita mengatakan bahwasanya dimaksud dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kasbul hajjam khabis itu maknanya adalah kasbul hajjam haram? Kata beliau, mungkin bisa juga ana barakallahu fik. Ya. Hal muradu bidzalika annan nafsa takrahu. Namarakallahu. Apakah mungkin pula namarakallahu fikum jiwa ya itu benci ya dengan pekerjaan tersebut? Mungkin sesuatu yang mungkin. Namarakallahu fikum. Hal murad annahu radiun mukhalifun lil muru'ah. Apakah yang dimaksud pula bahwasanya pekerjaan tukang bekam itu roti rendah yang bisa namarakallahu meruntuhkan muru'ah? Maka jawabannya mungkin. Kalau ini semuanya mungkin barakallahu fikum, kata beliau, idzan ma damal ihtimal qa'iman baina hadza wa hadza, selama ihtimal kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa ada pada perkara ini perkara itu barakallahu fikum, fa inna la yumkin al istidlal bil hadis an at-tahrim. Ya, al tahrim. Maka tidak mungkinkan untuk berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya kasbul hajam haram. Ya, karena mungkinkan barakallahu fikum. Mungkin bisa bermakna haram. Mungkin bisa bermakna barakallahu fikum ma yakrahun nufus. Ya, mungkin bisa bermakna rati barakallahu fikum. Ya, yuhrimul muru'ah. Ya khalifat rahimakumullah. Kata beliau, li'anna ma'akiyamil ihtimal saqatul istidlal. Dikarenakan barakallahu fikum, tatkala ihtimal itu tegak pada salah satu dari beberapa ihtimal tadi, maka istidlal untuk salah satunya satu. Barakallahu fikum. Ya, ketika kamu beristidlal dengan ini barakallahu fikum untuk menunjukkan dengan hadis ini kasbul hajjam khabis, istidlal dengan itu barakallahu fikum bahwasanya kasbul hajjam itu haram, ya. dalam keadaan yang memungkinkan makna khabis itu bermakna ini atau itu atau yang lainnya na'amarakallah, maka untuk istidlal haram pada kasbul hajjam inam jatuh, enggak bisa. Ya. Demikian na'amarakallah. Ya, it la yata'ayyin annal murad bil khabis haram, dikarenakan ya yang dimaksud pada lafaz khabis itu tidak tentukan maknanya adalah haram. Nama warakalawikum. Ya, lebih menguatkan lagi nama. Walihada ihtajaman Nabi alaihi salatu wassalam wa'aqtal hajjama ajrohu. Oleh karena inilah, Nabi alaihi salatu wassalam minta supaya dia dibekam dan beliau nama warakalawikum memberikan kepada tukang bekam upahnya. Ya, memberikan upah kepada tukang bekam. Walau kanal murad bil khabis haram lam yu'tih. Kalau seandainya yang dimaksud dengan lafaz khabis itu maknanya haram, niscaya Rasul alaihi wasallam tidak akan memberikannya, memberikan namarakallahu fikum upahnya. Karena enggak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya melakukan sesuatu yang haram atau memberikan sesuatu yang haram pada orang lain. Enggak mungkin kan itu. Demikian namarakulahikum penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang bab ini. Sehingga namarakulah untuk berdalil dengan ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kasbul hajjam haram ya, fala yastaqim, tidak tepat namarakulahikum. Ya kan ibit dah marah mukmu. Nih. Nah. Wastadalla bi ba'dul ulama. Wastadalla bi ba'dul ulama wa qala dan sebagian ulama berdalil dengan hadis ini. Dia mengatakan anna la yajuz ay yakhudha ujrata 'ala al-hijamah, bahwasanya tidak diperkenankan mengambil upah dari membekam. Lakin hadzal qaul dha'if. Ya. Akan tapi pendapat ini na'am lemah. Dengan beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, yudha'ifuhu hadis Ibnu Abbasin, pendapat di atas dilemahkan oleh hadisnya Ibnu Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajjam ajrahu. Bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam biasa minta dibekam dan beliau memberikan kepada tukang bekamnya upahnya. Yaitu memberikan upah kepada tukang bekamnya. Ini amarah yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya kasbul hajjam haram ini lemah. Namarakallahu fikum. Lemah. Dilemahkan oleh hadis Ibnu Abbas yang telah kita baca kemarin. Yang kedua, yudha'ifuhu dilemahkan pula oleh anna liqaulihi, bahwasanya sabda Nabi alaihi salatu wasallam kasbul hajjam khabis. Nih. Pekerjaan tukang bekam itu khabis. Ikhwalifitin rahmarah makmujuan parakulahikum. Ucapan ini lahu salah satu ma'an. Sudah kita sebutkan tadi na'amarakulah. Memiliki tiga makna. Wa ma'al ikhtimal saqatul istidlal. Maka ketika na'amarakulahikum ikhtimal itu ya, mungkin kan. Kemungkinan-kemungkinan tadi na'am bisa terjadi pada salah satunya. Atau tiga-tiganya na'amarakulahikum. Maka istidlal dengan hadis di atas menunjukkan salah satu dari kemungkinannya. Ini jatuh. Langsung ya. Tidak bisa. Ikhwanifitun rahimah rahmukum jami'an. Wa barakallahu. Yang ketiga. Annahu mukhalifun liqawaidis syariah. Bahwa pendapat yang menyatakan bahwasanya kasbul hajam haram wala yajuzu akhdhu ujrati minal hijamah, maka pendapat ini amarakallahu fikum mukhalifun liqawaidis syariah, menyelisihi kaidah-kaidah syariat. Bianna ma jaza fi'lu jaza ahdul awdi anhu. Ya, bahwasanya sesuatu yang diperkenankan untuk dikerjakan, maka diperkenankan pula untuk mengambil ganti dari pekerjaan tadi. Itu dalam kaidahnya. Qalibatun rahmah wa jalan barakallahu. Kama asar ila dhalika nabiyu alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diisyaratkan kepada yang demikian itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, annallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah, annallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Bahwasanya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan harganya. Na'warakallahu. Khalifitun rahmah rahmukum ju'an barakallahu. Maitah haram, maka hasil penjualan maitah juga haram. Naam. Khalifitun rahmah rahmukum ju'an barakallahu. Nah, seperti ini pula na'amaraqlafik. Kata Syekh, famafhum annahu idza abaha syai'an, maka difahami dari sini na'amaraqlafik bahwasanya idza abaha syai'an abaha samana. Jika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan sesuatu, berarti Allah juga memperkenankan harganya. Na'warakallahu. Kan ini mafhumnya seperti itu. Ya, hadisnya. Na'warakallahu fikum. Ya, mantuknya. Itu Rasul mengatakan. Inna Allah idha harrama syai'an harrama samana. Mafhumnya. Ya, idha abaha syai'an abaha samana. Kan gitu ya. Mafhum. Alhamdulillah. Ya. Wa idha kana amalan. وإذا كان عملا فإن ثمنه الأجرة. Kalau itu berupa pekerjaan, maka harganya itu adalah upahnya, kan gitu ya? Paham ya? Ya kan ibn rahmah rahmukmu. فإذا أبيح العمل أبيح أجرته. Maka ketika pekerjaan itu diperkenankan, berarti upahnya pun diperkenankan. Ya. Hadirin rahimakumullah, jami'an barakallahu fikum. Nah, kemudian ditambahkan lagi na'am barakallahu fikum untuk menunjukkan dhaifnya pendapat bahwasanya akhdhu ujrati minal hijamah haram. Ikhwan ibn rahmah rahmukum insya'an barakallahu fikum. Bahwasanya, 6. Pendapat tersebut mengandung konsekuensi akan menghilangkan kemaslahatan yang besar yang ada pada hijamah. Nah, kita tahu nama hijamah itu lau ta'sir azim, memiliki pengaruh yang sangat besar terkait dengan pengobatan. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam melakukannya, para sahabat pun menganjurkannya. sampai hari kita ini kita rasakan bahwasanya hijama punya apa? Pengaruh yang baik dalam hal pengobatan. Nah, kalau kita katakan amarakallahu fikum, ayo enggak boleh amarakallahu fikum mengambil upah dari apa? Bekam. Nah, ini bisa dimungkinkan akan amarakallahu fikum hilang kemanfaatan besar itu dari si mana? Ya kalau begitu, ketika kita katakan pada al-hajjam tukang pengobat, kamu enggak boleh ngambil loh. Enggak boleh ngambil upah yang diberikan nggih karena bekamnya kamu. Nggih. Padahal bekam itu enggak cuma sejam dua jam, bisa berjam-jam kan? Nggih. Kata al-hajjam ya sudah, enggak usah bekam saja. Terus enggak usah bekam. Nah, marakallahu. Kan itu ya. Nah, waktu sedemikian amarakallahu fikum banyaknya saya sampai apa saya curahkan untuk ini kemudian enggak ada upahnya amarakallahu. Otomatis kamu enggak mau. Kalau enggak ada yang mau bekam tuh siapa yang akan bekam? Yeah. Ya. Ya qadibit rahmah pun syai barakallahu. Sehingga amarakallahu fikum sekali lagi yang kita amarakallahu fikum sampaikan tadi bahwasanya min adil aqwal fi hadhihi masalah qul jumhur. Bahwasanya la amarakallahu fikum kasbul hijam halal. Nih, akan tapi la amarakallahu fikum padanya ada kerendahan memang la amarakallahu fikum. Ya qul fi tindah marah mukmujan barakallahu. Kalau misalnya ada pekerjaan yang lain, cari pekerjaan yang lain. La amarakallahu fikum bisa bekam ya enggak apa-apa kalau ada yang minta bantuan bekam gratis. Gitu ya. Ya qul fi tindah marah mukmujan barakallahu. Ya, meskipun nanti, ya, kalau lah, butuh untuk menerima ya, yes, nggak apa-apa lah, nawarakallahu. Tapi nggak sampai kita katakan itu haram. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari dua hadis yang telah kita baca, nawarakallahu diambil beberapa faedah, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, jawazul hijama, boleh berbekam. Nawarakallahu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Nawarakallahu. Dikarenakan Nabi alaihi wasallam pernah minta dibekam. Ya. Dan ini beda dengan apa? Dengan apa? Dengan namarakallahu fikum ruqyah. Kalau ruqyah boleh kita diruqyah. Tapi makruh kalau kita minta diruqyah. Namarakallahu. Tapi kalau hijamah, antum minta. Enggak apa-apa. Enggak ada kemakruhan. Namarakallahu. Beda dengan meruq. Sekali fitnah marah. Kemudian barakallahu. Nah. Yang kedua, dari hadis ini namarakallahu fikum, atau dua hadis ini, kita bisa mengambil faedah annal hijama ibn nabawi. Bahwasanya hijama itu termasuk pengobatan nabi. Lianna rasulah alaihi salatu wassalam kana yaf'aluha. Dikarenakan nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah melakukannya, yakni minta dibekam. Nih, bukan berarti namarakallahu Rasulullah SAW membekam ya, namarakallahu. Kenapa Rasul mengatakan, nih, kasbul hijama hafiz, namarakallahu. Yaf'aluha. Faedah berikutnya. Anna ujratul hajim halalun. Anna ujratul hajim halal. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tal hajima ujrahu. walau kana haraman lam yu'tih. Dikarenakan Nabi alaihi wasallam berikan kepada orang yang bekam upahnya. Memberikan upah kepada orang yang bekam. Kalau seandainya upah untuk orang yang bekam itu haram, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikannya. Wa min fawaidi, dan termasuk faedahnya, al-istidlalu bi fi'lin Nabi alaihi salatu wassalam wa annal asla anna lana fihi uswatu hadha wal asl. Naam warakallahu. Berdalil dengan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hukum asalnya, naam warakallahu fikum, perbuatan Nabi itu merupakan contoh bagi kita. Beliau adalah uswah bagi kita. Ya khalifatun rahmah wa kemujuan barakallahu. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi, maka kita juga bisa mengerjakannya. Ya khalifatun rahmah wa kemujuan barakallahu. Kecuali pekerjaan tersebut, na'am barakallahu fikum, ada penjelasan akan khususi ya tuhu. Ya, kekhususan Nabi pada kerja, apa pada perbuatan tadi. Seperti na'am warakallahu fikum. Ya. Rasul alaihi salatu wassalam menikah lebih dari 4. Na'am warakallahu fikum. Sekali lebih tentah ma'am. Itu perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Hukum asalnya kan. Ya. Kita harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ini tidak. Ini na'am warakallahu khusus Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Fankihu ma'atabalakum yang nisa'i masna. Wasulasa waruba. Cuma dibatasi itu. Na'am warakallahu fikum. Sehingga kalau kita mau berdalil dengan ini perbuatan Nabi untuk na'am barakallahu untuk hal yang satu itu na'am barakallahu, maka enggak boleh. Kenapa? Ada dalil pengkhususan bahwasanya itu untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau dibaca tentang di antaranya pula na'am barakallahu fikum nikah dengan tanpa mahar. Itu khusus bagi Nabi na'am barakallahu. Kita enggak boleh. Maka dikecam nikah saghor itu dikecam. Kenapa? Enggak ada maharnya. Nah, nikah sahur itu na'am barakallahu fikum dua belah pihak na'am. Ya kalau itu mungkin A dan B. Nah, mungkin A punya saudara, B juga punya saudara. Ya, si B bilang sama si A, namor A, saudaramu tak nikah. Saudaraku juga kamu nikah. Dengan tanpa mahar, ini enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh. Nah, nikah sahur na'am barakallahu fikum. Tapi kalau Nabi na'am boleh. Ya kalau kita tidak meramak kemudian barakallahu. Sehingga na'am barakallahu fikum ketika tidak ada dalil yang menunjukkan na'am barakallahu fikum akan khusan amalan tersebut untuk Rasul alaihi salatu wasalam, maka enggak boleh kita na'am ini khusus bagi Nabi, enggak boleh. Seperti hijama na'am barakallahu fikum. Ya, mungkin dia berpendapat na'am barakallahu fikum, ya, hijama haram. Tapi khusus bagi Nabi enggak, misalnya na'am barakallahu. Mana dalilnya? Kan gitu ya. Mana dalilnya? Enggak ada. Khalifatun rahmah wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam. Falawidda'a mudda'il khususiyah. Kalau ada orang yang mengklaim bahwasanya itu merupakan khususan Nabi alaihi salatu wasallam. Kulna, kita katakan, alaika dalil. Wajib atasmu untuk mendatangkan dalil. Ya. Ya khalifatullah marah kemudian barakallahu. Ya, kata beliau, wa bihadza na'rifu dha'fa ma salaka ba'dul ulama al-mutaakhirin kasyukani rahimahullah fi anna adna ma'a mu'arad li qawli Nabi alaihi salam fi'lihi ya yahmilu al-khususiyah. Naam barakallahu. Ma'a innal jam'a mumkin naam barakallahu. Ya khalifatullah marah kemudian barakallahu. Ya, dengan ini kita mengetahui lemahnya ya qalifitullah tariqah sebagian ulama mutaakhirin seperti Imam Asy-Syaukani rahimahutaala namarakallahu fi annahu adna mu'aradatin liqouli ya bahwasanya namarakallahu fikum ketika ada mu'aradah namarakallahu fikum antar ucapan dan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam ya maka dimungkinkan adanya kekhususan. Seperti nawarakallahu fikum. Pada perbuatan dan ucapannya nam terjadi mu'aradhah. Nawarakallahu fikum. Kemudian diklaim, wah ini khusus Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal ikhwan fillah rahimahurrahmah kemudian barakallahu fikum kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, pengkompromian ya, akan dua dalil tersebut sangat memungkinkan. Seperti yang dilakukan oleh jumhur. Ya, kita katakan bahwasanya kasbul hajam laisa bimuharramin. Lakin fi dana. Gitu ya. Pekerjaan tukang bekam, ya. Upahnya itu bukan apa? Bukan haram, enggak haram, tetapi memang amar adan amar kelafikum kerendahan. Ya kan ibit mbah marah mukum syan para kelaf. Sehingga sekali lagi amar kelaf ketika ya mungkin kan untuk ijma, ya, maka enam jangan mengambil kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kan ibit mbah marah mukum syan seperti ini dakwah khususiyah. Nah, dengan kaidah yang disebutkan tadi, maka ini nam kata beliau dhaif, lemah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Sampai beliau mengatakan wa hadza la syak. Ya, dan ini tidak dilakukan lagi anna khata. Ya, bahwasanya itu keliru. Nah, di anna fi'lan Nabi alaihi salam hujjatun wa sunnatun kama anna qawluhu kadzalik. Dikarenakan perbuatannya Nabi alaihi salatu wasallam adalah hujjah dan sunnah sebagaimana ucapan beliau. Naam, famata amkana al-jam' bain al-fi'l wal qul wajib al-jam' bainahuma. Ya. Maka ketika pengkompromian antara perbuatan dan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam memungkinkan, maka harus ditempuh, wajib ditempuh kompromi. Kira ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wala yuhmalu 'ala al-khususiyyah illa idza ta'addara al-jam'. Dan tidak boleh dibawa kepada kekhususan kecuali kalau tidak mungkin dijamak. Na'warakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan fillah rahimakumullah. Barakallahu. Kemudian dari hadis ini pula na'warakallahu fikum diambil faedah bayanu fikki Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bayanu fikki Ibni Abbas radhiyallahu anhuma nah barakallahu menjelaskan tentang dalamnya fikih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Khairatun rahmahum jami'an barakallahu. Ya. Beliau berdalil dengan namarakallafikum perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam di mana beliau alaihi salatu wasallam ihtajama meminta bekam. Nih. Wa'ta alladhi hajamu ashrahu namarakallafikum. Ya kan ibit rahmah. Dia berdalil dengan ini. Na'amarakallahu. Satu untuk na'amarakallahu fikum. Menunjukkan bolehnya. Nam dan halalnya. Pekerjaan tukang bekam. Halal pula. Upah yang diterima. Dari hasil yang bekam. Ya. Ya kan ibit rahmah. Kemudian yang kedua. Na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmah rahmukmu. Dengan dalil ini pula beliau na'amarakallahu fikum mengkanter. Membantah. Ya, orang yang na'amarakallahu mengatakan bahwasanya kasbul hajam haram. Dengan ucapannya na'amarakallahu fikum. Lau kana haraman lam yu'ti. Na'amarakallahu fikum. Kalau seandainya. Na'amarakallahu fikum. Ya, pekerjaan tukang bekam itu haram. Maka niscaya Rasulullah SAW tidak akan memberikannya. Karena Rasulullah SAW tidak akan memberi sesuatu yang haram. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Ini berapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan barakallahu fikum hadis di atas, dua hadis di atas. Al-mim khuntah macam barakallahu fikum ujrutul hajjam ya juz, memberikan upah kepada tukang bekam itu diperkenankan. Nah, barakallahu fikum. Mafhumnya, kalau ada tukang bekam yang pasang tarif, nih, silakan bekam 1.50.000, boleh. Nah, warakalafu, boleh. Tahu ya? Sekarang kan ada ya, nah, warakalafu seperti itu. Nggak kita ingkari, nah, warakalafu. 1.50.000, mahal nggak? Mahal ya? Biasanya berapa? 10.000. 10.000 atau 50.000? 10.000. Nah, warakalafu. Wallahu a'lam bishawab. Maksud upah di sini apa? Ya, apakah yang diberikan yang dipekam memberi secara langsung tanpa diminta, atau upahnya itu ditentukan oleh yang membekam? Misalnya 1.50.000. Nah, boleh. Dua-duanya boleh, na'warakallahu fikum. Ya. Jadi na'warakallahu fikum yang dimaksud ya bayarannya itu, na'warakallahu fikum. Upahnya itu entah ditentukan oleh sang pembekam atau tidak ditentukan. Na'warakallahu fikum, paham ya? Ya kan fitnah mahram, entah ditentukan atau tidak ditentukan oleh sang pembekam, maka na'warakallahu fikum darinya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada afan, apakah pijat relaksasi totoknya, totok ya, na'warakallahu, dan lain-lain itu bisa dikiaskan dengan bekam, na'warakallahu fikum? Ya kan enggak dikiaskan, na'warakallahu fikum. Tapi memang zatnya itu enggak ada apa? Nas yang mengharamkannya. Ya, enggak ada zat yang nas yang mengharamkannya. Jadi enggak perlu dikiaskan. Jadi boleh-boleh saja, na'amarakallahu fikum. Kalau apa, pijat, na'amarakallahu fikum. Tarif, sekali pijat 50 ribu, enggak apa-apa. Enggak ada nas yang mengharamkan, na'amarakallahu fikum. Kenapa kok bekam jadi, na'amarakallahu fikum, jadi permasalahan, na'amarakallahu fikum? Karena bekam itu berkaitan dengan sesuatu yang, menurut sebagian para ulama, adalah perkara yang najis. Ya kan? Darah, na'warakallahu fikum. Sebagian para ulama mengatakan najis, na'warakallahu fikum. Gitu ya. Maka dibahas, na'warakallahu fikum. Kenapa? Kalau dulu bekam itu pakai dihisap. Ya. Dihisap, na'warakallahu fikum. Biar pakai apa? Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah, na'warakallahu fikum. Pakai tanduk itu ya. Kalau dulu. Zaman anak masih kecil dulu, na'warakallahu fikum. Banyak orang-orang tua kita yang bahasa mereka itu canduk. Na'warakallahu, minta canduk. Canduk itu bekam. Itu pakai apa? Pakai na'warakallahu fikum. Ya, pakai tanduknya sapi. Ya, na'warakallahu fikum. Kemudian amalianya itu ditaruh di tempat di titik yang ditentukan, kemudian dihisap. Ya. Dihisap. Jadi, nah itu na'warakallahu fikum dimungkinkan ketika menghisap itu bisa, ya. Ya. Apa namanya, keserobotan gitu, na'warakallahu, darah bisa masuk kan gitu ya, sehingga bergulat dengan perkara yang najis itu, nah, sehingga gimana mau dikiaskan, nggak bisa. Pijat sendiri, bekam sendiri, na'warakallahu, ya paham ya. Wallahu a'lam bishawab. Afan, tanggal berapa saja dari bulan Hijriah yang disunahkan untuk berwallah alam besar? Anak enggak tahu. Ya khairi bin rahmah rahmukum jalan barakallahu fikum. Terkait dengan 6 makna khobis tadi. Ditanyakan seperti. Tolong jelaskan kembali maksud kalau diambil ikhtimal pada hadis bekam. Maka akan jatuh istidlal. Maksudnya ya khairi bin rahmukum. Ya. Ikhtimal makna khobis. Namorokol. Ketika namorokol kasbul hajjam. Yuhtamal. Diiktimalkan, dimungkinkan amarakulafikum terjadi pada salah satu dari makna-makna tadi. Amarakulafikum. Mungkinkan makna ini, mungkinkan makna itu, mungkin makna yang lainnya dari 3 makna tadi. Maka untuk berdalil dengan hadis itu, kasbul hajam khobis, menunjukkan haramnya, enggak bisa. Paham ya? Enggak bisa. Kenapa? Mungkin kok maknanya adalah khobis bermakna rodi. Khobis makrufin nafas. Kalau itu mungkin, maka enggak bisa kita tentukan maknanya haram. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa maknanya khobis pada hadis itu haram? Kan itu ya. Begitu. Jelas ini? Butuh dalil. Wallah alam besar. Nah, moroklof. Afwan, apakah boleh kita mempunyai tanah dan tanah tersebut dikelola oleh orang lain, akan tapi bibitnya dari kita sendiri. Kita, nah. Sehingga misalnya kita mendapatkan hasil, kita mendapatkan lebih dari setengah. Dan orang lain tersebut mendapatkan kurang dari setengah. Labas, ya. Nah, moroklofikum. Yang jelas, nah, moroklofikum. Ada 2 permasalahan ya, Amarullah, dari pertanyaan ini. Yang pertama, Amarullah, terkait dengan apa? Dengan, ya khairi fitn rahmah rahmukum syu'an barakallahu fikum. Apa? Taf'ul badar lil'amil. Ya, Amarullah menyerahkan bibit kepada pengelola. Nah, kita kan boleh. Mau diserahkan atau tidak diserahkan, boleh. Mau kasih bibit atau enggak dikasih bibit, boleh. Tapi kalau untuk menyatakan daf'ul badar apa? Daf'ul badar syartun ya, min sihatil muzara'ah, ini enggak bisa. Tidak syarat, jelas ya. Ya qali fit rahmakum. Ini sudah kita sebutkan kemarin amarakum ya. Ya qali fit rahmakum. Boleh. Ya. Yang kedua amarakum pembagian, ya. Pembagian amarakum fikum antara si pengelola dan si pemilik tanah. Besar dan kecilnya tergantung kesepakatan. Oh ini lebih dari saya ya, berarti saya lebih banyak ya, 60% kamu 40%. Gimana? Setuju apa enggak? Setuju sudah, lah boleh. Yang penting setuju dua-duanya. Kenapa? Al muslim ala syuruti, wallahu a'lam bishawab. Baik, kecil ya. Nah, qul fitn rahmah rahmukum. Apa hukum orang mencari untung dari barang orang lain? Misalkan dia disuruh ya, jaga toko milik tetangganya. Terus ya, misal harga barang sekilo 10.000. Lalu dia naikkan harganya menjadi 20.000. Ya, lalu untungnya diambil. Qul fitn kalau suruhan seperti enggak boleh. Ya, karena ini ada unsur khianat. Namarakallahu fikum. Khianat pada apa? Pada pemilik toko. Toko sudah mengatakan harganya segini, dia jual lebih daripada itu. Paham ya? Enggak boleh. Namarakallahu. Dan ini beda dengan kasusnya sahabat yang disuruh beli kambing. Ya, beda. Namarakallahu fikum. Ya qaribatna. Kalau suruhnya seperti ini, namarakallahu fikum. Enggak boleh. Khianat namarakallahu, apalagi sampai diambil. Ya. Yeah. Itu namarakallahu fikum haknya si pemilik toko sebenarnya namarakallahu. Ya kan fitnah. Tapi kalau dia lakukan itu, ya yeah, kemudian dia bilang Mas, tadi berasnya tak jual 12.000. Nggih. Nah, warakalawikum. Sing 2.000 tak pek ya. Paham ya? Sing 2.000 tak pek ya. Nah, warakalawikum. Ya, enggak apa-apa lah, Mas. Nah, ini namanya fuduli. Paham ya? Bi'ul fuduli. Jelas ya? Ya, kalau dipetin rahmah kemunculan warakalawikum. Tapi kalau na'am warakalawikum, si pemilik enggak ridho. Na'am warakalawikum. Enggak boleh. Dia harus kembalikan kesediaan amar ke pemilik barang. Paham ya? Kalau dibikin rahmatullah. Makanya dari surah pertanyaannya, ya nggak boleh kalau langsung dipek gitu. Ya. Yeah. Wallah alam. Amar Allah. Ya. Yeah. Bagaimana kalau ada misal dibuka pengobatan tradisional dan di situ ada hijama. Ya, bagaimanakah hukum tarif yang ditentukan? Enggak apa-apa. Sudah toh? Enggak apa-apa. Ya. Ditarif enggak apa-apa. Cuman tadi itu na'amarakallahu fikum harus dikasih tanbih na'amarakallahu meskipun dikatakan halal oleh jumhur, tapi mereka mengatakan fihi dana'ah. Ini tanda muhim ya, warakallahu. Nah, warakallahu. Ya, ini sama seperti nah, warakallahu. Yaitu hukum mentarif untuk pekan. Ya, seperti tadi. Labas. Nah, ada pertanyaan. Nah, afwan, apa benar pekan depan ujian? Insya Allah, pekan depan ujian. Jadi na'am warakallahu fikum diharapkan semuanya ikut. Dan na'am warakallahu fikum, tidak ada ujian susulan. Yeah. Tidak ada ujian susulan. Na'am warakallahu fikum. Yeah, diharapkan semuanya ikut. Kalau tidak ikut, ya sudah berarti selesai na'am warakallahu fikum. Ya, yeah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu hafidhakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.